السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab ringkasan sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membahas tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Mekah. Setelah diberi kabar bahwa kaum muslimin yang ada di sekitar Mekah diserang, dibantai, dibunuh dalam keadaan mereka salat, dalam keadaan mereka qiyamul lail, maka Nabi pun merencanakan sebuah rencana. Dan tidak ada yang tahu rencana Nabi seorang pun. Bahkan Abu Bakar Siddiq tanya kepada anak perempuannya, Aisyah, gerangan kemana Rasulullah SAW akan berangkat? Kata Aisyah, aku tidak tahu. Aku hanya disuruh untuk mempersiapkan bekal titik. Aku tidak tahu beliau mau kemana. Istrinya sendiri tidak tahu. Mertuanya sendiri tidak tahu. Dan diriwayatkan bahwa Abu Sufyan merasa ketika terjadi pelanggaran perdamaian Hudaibiyah, dia merasa pasti akan dibatalkan perjanjian ini. Maka dia datang ke Madinah untuk berbicara memperpanjang perjanjian dan untuk menambah perjanjian. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau menemui. Mendatangi Abu Bakar, Abu Bakar tidak mau menemui. Mendatangi Umar, juga Umar tidak mau melayani. Bahkan berkata, sungguh kalau kami tidak memiliki senjata kecuali ranting ini, aku akan perangi kalian dengan ranting ini. Kemudian datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian saking mentoknya pikiran Abu Sufyan, mau apa lagi? Wahai Abul Hasan, Kalau engkau tidak mau, suruh anakmu untuk memberikan perlindungan kepadaku. Maka kata Ali, dia tidak sebesar itu. Dia masih kecil. Sudah kehabisan akal. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan seluruh pasukannya dan kaum muslimin semuanya diwajibkan untuk berangkat. Walaupun di Badiyah, Badiyah itu yang di luar Madinah, disuruh untuk berangkat. Sehingga pasukan besar sampai arah pun tidak ke arah Mekah. Sehingga masih belum tahu mau kemana kira-kira. Tapi yang enggak ada satupun yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masir ila Makkah, ketika Rasulullah sallallahu sudah mengarah berjalan ke Makkah, maka mereka sudah yakin yang dituju adalah Makkah. Maka seorang sahabat yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy, mengkhabarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yaitu as-sair ilaihim, berjalan bersama pasukannya menuju Mekkah. Setelah ditulis surat itu, diberikan kepada seorang wanita dan diutus wanita itu untuk lebih dulu ke Mekkah membawa surat tersebut. Waja'ala laha ju'lan, dan diberikan kepadanya bayaran. Berangkatlah wanita tadi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita tadi memasukkan suratnya di gelungan rambutnya, rambutnya diikat, dimasukkan ke dalam rambutnya. Maka Rasulullah SAW mendapatkan khabar minas sama, dari langit, apa yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah dan apa yang dibawa oleh wanita tadi. Faba'atha rajulaini, Rasulullah SAW mengutus dua sahabat, Ali bin Abi Talib dan Zubair ibn al-Awwam. Faqala adrika imra'atan qad kataba ma'aha Hatib ibn Abi Balta'ah bikitabin ila Quraisy, kejarlah seorang wanita yang membawa surat dari Habib, dari Hatib ibn Abi Balta'ah, surat yang memberikan kabar kepada Quraisy, memperingatkan mereka dari apa yang kita rencanakan. Fa kharaja hatta adrakaha bil khaliqah, maka keduanya mengejar wanita tersebut dan ditemukan di daerah Khaliqah, yaitu Khaliqah Bani Abi Ja'ad. Khaliqah, kampung desa suku Bani Abi Ahmad. Fastanzalaha, maka dihentikanlah wanita tadi. Faltamasa fi rahliha, dan diperiksa di semua barang-barangnya, dicari surat itu. Falam yajida syai'a, tidak mendapati surat itu. Hingga Ali bin Abi Thalib bertanya, "Inni ahlifu billah, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, ma kudiba Rasulullah wa ma kudzibna." Aku bersumpah dengan nama Allah, Nabi tidak didustai dan kami pun tidak didustai. Yani berita kepada Nabi hak dan berita kepada kami dari Nabi juga hak. Bahwa engkau membawa surat dari Habib bin Abi, dari Hatib ibn Abi Balta'ah. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, aku bersumpah dengan nama Allah, la tukhrijanna lana hadzal kitab aw lanakshifannaki. Aku bersumpah dengan nama Allah, keluarkan surat itu sekarang atau aku akan periksa seluruh tubuhmu. Wanita saat itu sangat mulia. Mereka malu untuk diperiksa. Wanita saat itu barakallahu fikum berbeda dengan wanita hari ini. Sehingga dia langsung ketakutan ketika mendengar kalimat akan dibuka semuanya, akan diperiksa semuanya. Maka dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Lamma ra'atil jiddu minhu," ketika melihat kesungguh-sungguhan Ali bin Abi Thalib, "qalat a'rid," mundur kamu. menjauh dariku. Ini tidak mau didekati, enggak mau dipegang, menjauh. Aku akan berikan surat itu. Disuruh menjauh, baru kemudian dia melepas kepangannya, mengeluarkan suratnya, dan kemudian diberikan kepadanya. Fa'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dibawalah surat itu kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW membaca dan memberitahukan pada mereka dari Hatib ibni Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bukan munafik, beliau ahli Badar. Dipanggil, ya Hatib, ma hamalaka ala hadha? Ya Hatib, apa yang membawamu untuk berbuat seperti ini? Maka dijawab oleh Hatib, amma wallahi inni la mu'minun billahi wa rasulih. Ketahuilah, aku sungguh demi Allah beriman pada Allah dan Rasulnya. Ma ghayyartu wa la baddaltu. Aku tidak merubahnya, aku tidak menggantinya. Aku masih beriman pada Allah dan Rasulnya. Walakinni kuntum ra'an laisa li fil qaumi min aslin. Tetapi aku ini seorang yang tidak memiliki asal usul di Mekah, di Quraisy, wala ashirah, enggak punya suku, enggak punya kerabat. Tetapi aku memiliki istri dan anak di sana, keluarga di sana, baina adhurihim waladun wa ahlun. Fasana'tuhum 'alaihi, maka aku hanya musana'ah, hanya memberikan sesuatu yang agar mereka mau menjaga keluarganya. Musana'ah barakallahu fikum tasannu'. Tasannu' itu hanya berpura-pura untuk menunjukkan aku baik agar jangan dizalimi keluarganya. Faqala Umar bin Al-Khattab, mendengar itu Umar berkata, ya Rasulullah, da'ni la'udribu 'unuqah. Biarkan aku yang memenggal lehernya. Inna hada munafik. Sungguh ini orang munafik. Innar rajul qad nafaq. Orang ini telah melakukan kemunafikan. Maka Rasulullah SAW membantahnya. Wa may yudrika ya Umar, la'alla Allah ittala' 'ala ahli Badr. Engkau tidak tahu wahai Umar, kalau Allah melihat pengikut perang Badr. Faqala i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Kemudian Allah mengatakan, silakan berbuat apapun yang kalian lakukan, aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan ahli Badr. Maka ketika Umar mengatakan da'ni aqtulu atau da'ni la adribanna 'unuqah, aku penggal lehernya, kata Nabi, dia pengikut perang Badr. Dan engkau tidak tahu wahai Umar, bahwa pengikut perang Badr ini memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah ketika Allah mengatakan pada mereka, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, Allah telah menjamin ampunan untuk kalian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ini sahih. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan biasa para ulama memakai hadis ini untuk menunjukkan keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badr. Keutamaan muhajirin dan ansar yang mengikuti perang Badr dijamin oleh Allah dengan ampunan. If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Artinya ahlu Badr tidak mungkin ada munafik. Di mana munafik ketika perang Badr? Di mana orang-orang yang berpura-pura ketika perang Badar? Semuanya meminta udur untuk enggak ikut. Aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Enggak ada yang ikut. Sehingga yang ikut benar-benar orang-orang pilihan. Karena itulah Allah jamin dengan ampunan. Adapun fikihnya, kata para ulama, fikihnya bukan berarti mereka bebas dari syariat. Bukan berarti maknanya mereka bebas berbuat apapun, mau minum khamr silakan, mau berbuat ini silakan, bukan itu maknanya. Maknanya adalah bagaimanapun keadaan kalian sudah dijamin dengan ampunan. Tetapi mereka tetap terikat dengan syariat, tetap terikat dengan kewajiban-kewajiban, tetap terikat dengan hukum-hukum agama. Hanya saja Allah Maha tahu kalau mereka orang beriman, sehingga kesalahannya, kekeliruannya, ketergelincirannya dijamin dengan ampunan, karena Allah Maha tahu hati-hati mereka. Di sinilah ikhwan fillah na'azakumullah, jeleknya dan jahatnya kaum Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat padahal dijamin oleh Allah dengan ampunan. Menunjukkan betapa zalimnya kaum Syiah ketika mencerca Abu Bakar wa Umar. Betapa zalimnya mereka ketika mencerca Muhajirin wal Ansar. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka kaum Syiah Rafidhah. Qala fa anzalallahu ta'ala fi Hatib ibn Abi Balta'ah, maka Allah pun menurunkan ayat-ayatnya tentang Hatib ibn Abi Balta'ah di dalam surat Al-Mumtahanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman dekat yang kalian lemparkan rasa cinta kepada mereka. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka telah kafir mengingkari apa yang datang pada kalian dari kebenaran. Wa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka telah mengusir rasul dan kalian. Diingatkan orang yang seperti Hatib bin Abi Balta'ah dan yang semisalnya, agar jangan memberikan kecintaan pada orang-orang musyrikin. Dikatakan aduwi wa aduwakum. Alasan pertama, mereka musuh Allah dan musuh kalian sendiri. Kedua, mereka mengingkari apa yang datang pada kalian dari kebenaran, yaitu tauhid. Yang ketiga, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengusir kalian, mengusir rasul. Kenapa kita cinta pada mereka? Kenapa kita berbuat baik pada mereka? Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, mereka mengusir kalian hanya karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, kalau kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan kalian mencari keridhaanku, maka jangan kalian berikan rasa cinta, rasa kasihan kepada musyrikin. Jangan. Oh kasihan mereka, saya beritahu. Jangan. Mereka musyrikin. Mereka musuh Allah. Mereka musuh kalian. Mereka ini adalah orang yang mengusir Rasul dan kaum mukminin hanya karena kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyembunyikan rasa cinta kepada mereka. Allah tahu. Di antara kalian ada yang memendam. Bagaimana ini? Kerabatku di Mekah sana akan diserang. Bagaimana ini? Ada di antara kalian. Kata Allah, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian sembunyikan rasa kasih sayang kalian pada mereka di dalam hati-hati kalian. Ya, di dalam hati-hati sebagian kalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lamtum, kami tahu apa yang kalian sembunyikan ataupun apa yang kalian bukakan. Kami tahu. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Siapa yang melakukannya, yang masih ada rasa cinta pada mereka, masih punya kasih sayang pada orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'a man ahab. Ketika diucapkan ini oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan digabungkan bersama orang yang dicintainya. Para sahabat gembira karena mereka mencintai Rasulullah SAW. Berarti akan digabungkan bersama Rasul. Sedangkan para munafikin ketakutan. Berarti aku akan digabungkan. Kami akan digabungkan bersama musyrikin. Demikian pula orang-orang yang masih memiliki cinta, kasih sayang kepada orang-orang kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kasih sayang pada mereka. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum. Hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan, hubungan anak turunan. La tanfa'ukum. Enggak akan bermanfaat buat kalian. Yaumal qiyamah yafsilu bainakum. Hari kiamat nanti akan dipisahkan kalian. Masing-masing sendiri-sendiri bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui, maha melihat. Apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya dibawakan pula oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sudah ada contoh teladan, uswah hasanah yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Ibrahim dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Yang bersamanya adalah para anbiya. Karena Ibrahim adalah ummatan wahdahu. Ibrahim itu satu umat sendirian. Tidak ada pengikutnya kecuali anaknya nanti. Beliau meminta kepada Allah turunan. Meminta keturunan yang akan melanjutkan dakwahnya. Karena kaumnya tidak ada yang mau ikut. Tidak ada yang mau beriman kepadanya. Maka walladzina ma'ah. Yang bersamanya adalah para anbiya. Dalil kedua, kalau yang bersamanya adalah para nabi, lanjutan ayatnya. Idh qalu liqaumihim. Ketika mereka berkata kepada kaumnya masing-masing. Kepada kaumnya. Berarti para nabi yang berkata kepada kaumnya masing-masing. Apa yang mereka ucapkan kepada kaumnya? Inna bura'a'u minkum. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Kalimatnya adalah kalimat berlepas diri. Yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki cinta kasih, kasih sayang pada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Yaitu kalimatnya, إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ. Kami berlepas diri dari kalian semua. Kalimat yang diajarkan oleh Allah sebagai uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Yaitu ketika mereka para rasul, para anbiya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari sesembahan-sesembahan kalian kecuali Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha, telah tampak antara kami dengan kalian al adawa wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Kami benci, kami musuh dengan kalian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat berikutnya turun pada kejadian tersebut. Radiyallahu ta'ala anhu. Adapun Hatib ibn Abi Balta'ah, seorang sahabat yang mulia, ketika ditegur dengan ayat ini, ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, beliau bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga tidak menjadi alasan untuk kita mencerca beliau. Tidak menjadi alasan untuk kita mengucapkan kalimat yang jelek terhadap beliau. Apalagi Rasulullah membelainya. Beliau termasuk pengikut perang Badr yang Allah katakan kepada pengikut perang Badr, berbuatlah semau kalian, kami sudah jamin ampunan untuk kalian. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu sudah pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beritanya dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma mada Rasulullah SAW li safarihi. Kemudian Rasulullah pun berangkat melanjutkan perjalanannya. Wastakhlafa 'alal madinati Aba Ruhm. Nabi mewakilkan seorang berkunyah Aba Ruhmin Al-Ghifari. Wa kharaja li 'ashrin madaina min Ramadan. Berangkatlah beliau di hari ke-10 bulan Ramadan. Fa shoma Rasulullah sallam wa shoma an-nasu ma'ah. Manusia berpuasa karena Rasulullah sallam pun berpuasa. Hatta idza kanu bil kudaydi baina Usfan wa Amaj aftara. Ketika sudah sampai di daerah Kudaid, Rasulullah sallam yang sangat rahmat, yang sangat sayang pada para sahabat, melihat mereka kesusahan dalam keadaan berpuasa, maka Nabi pun membatalkan puasanya agar mereka pun ikut membatalkan. Fa'aftara, maka Nabi pun berbuka. Wahai Bilal, berikan aku semangkuk air. Disebutkan dengan kidah, tempat air dari batok dan sejenisnya, sehingga saya terjemahkan mangkok bukan gelas. Berikan padaku. Maka Rasulullah pun meminumnya. Dan melihat Rasulullah SAW berbuka, para sahabat semua berbuka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma mada hatta nazala marrad dhahr. Atau marrad dhahran. Fi ashri alafin minal muslimin. Kemudian Rasulullah SAW berangkat. Melanjutkan perjalanan. Sampai melewati marrad dhahran. Jumlah pasukan 10.000 orang. Hampir tidak pernah pasukan kaum muslimin sebesar itu. 10.000 orang. Fasabba'at Sulaim. Wa ba'duhum yaqulu. Alafat Sulaim. Wa alafat Mazina. Wa fi kullil qaba'il adudun. Wa Islam. Wa aw'aba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Muhajirin wal-Ansar. Falam yatakhallaf anhu minhum ahad. Disebutkan. Fasabba'at Sulaim. Suku Bani Sulaim bergabung. Kemudian juga sampai banyaknya 700 orang. Itu suku Bani Sulaim saja. Wa alghat manfaat alifan. Bahkan bertambah lagi menjadi 1.000 suku Bani Sulaim ketika bergabung dengan Mazina. Dan setiap kabail ada sekian banyak kaum muslimin. Setiap kabilah sudah banyak kaum muslimin masuk di dalamnya, maka kabilahnya ikut mendukungnya. Wa au'aba ma'a Rasulullah sallam al-muhajirin wal ansar, sedangkan Rasulullah sallam berada di tengah-tengah muhajirin dan ansar. Yang muhajirin enggak ada satu orang pun yang enggak ikut. Ansar enggak ada satu orang pun yang enggak ikut. Falam yatakhallaf anhu minhum ahad, enggak ada yang enggak ikut satu orang pun. Dan Rasulullah sallam memakai mighfar. Mighfar itu seperti helm menutup kepalanya semuanya, tetapi dari lempengan-lempengan besi. Tidak terlihat kecuali matanya saja. Sehingga ketika Abu Sufyan masuk Islam, dan kemudian oleh Abbas ibn Abdul Muttalib didudukkan di sampingnya untuk melihat pasukan. Seperti tamu negara yang ingin melihat bagaimana kekuatan militer negara tersebut. Ini pasukan dari Bani Fulan. Ini pasukan dari Bani Fulan. Terus lewat sampai terlihat pasukan yang dikatakan hijau. Mereka kalau bilang warna besi itu hijau. Pasukan hijau, besi semuanya. Siapa mereka ini? Pasukan hijau ini. Muhajirin dan Ansar. Di mana Rasulullah? Bainahum. Ini kecerdasan. Di mana Rasulullah SAW? Bainahum. Enggak disebut yang ini? Enggak. Di tengah mereka. Tidak tahu yang mana. Semuanya tertutup wajahnya dengan besi. Bainahum. Di tengah mereka. Ikhwan ibn a'azukumullah kumuslimin rahimani wa rahimukumullah. Falamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marrad dhahran wa qad ummiyatil akhbar. Sampai di daerah Marrad Dhahran, berita masih belum terdengar di Quraisy, padahal sudah dekat dengan Mekah. Tidak sampai berita ke Quraisy. Falam ya'tihim khabarun an Rasulillah sallallahu, tidak datang sedikit pun berita tentang Rasulullah sallallahu. Wala yadruna ma huwa fi fa'il. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu. Wa kharaja fi tilkal layali Abu Sufyan ibn Harb. Malam itu Abu Sufyan keluar dari rumahnya. Dan juga bersama Hakim ibn Hizam dan Budail ibn Warqa, yatahassasun al-akhbar, melihat-lihat keadaan dan mencari-cari berita. Mereka sebagaimana kita kisahkan di awal, bahwa Abu Sufyan sampai datang ke Madinah untuk memperkuat perjanjian. Mengapa? Khawatir pasti mereka menganggap batal, dan ketika menganggap batal pasti mereka menyerang. Tetapi kok sepi-sepi saja sampai sekian hari. Maka dia curiga, cari-cari berita. Wa yanduruna hal yajiduna khabaran aw yasma'una bihi. Mereka mencari-cari kalau-kalau ada berita, kalau-kalau mendengar sesuatu. Wa qad kana al-Abbas ibn Abdul Muttalib laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'd at-tariq. Sedangkan Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menemui Rasulullah sallallahu, dan juga beliau menemunya di beberapa jalan. Wa kana Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Abbas, tetapi ini dikatakan Abu Sufyan ibn al-Harith, bukan Abu Sufyan ibn al-Harith. Ibn Abdul Muttalib dan Abdullah ibn Abi Umayyah sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi niqil iqab, di daerah namanya niqil iqab, fima baina Mekkah wal Madinah, daerah itu antara Mekkah dengan Madinah, sudah lebih dekat ke Mekkah. Faltamasad dukhul alaihi, maka mereka berusaha untuk bisa menemuinya. Fakallamatu Ummu Salamah fihima, faqalat ya Rasulullah ibnu ammik, maka dia berhasil menghubungi Ummu Salamah, dan Ummu Salamah menghubungi Rasulullah sallam dan berkata, ya Rasulullah, pamanmu dan juga ibnu ammatik, anak bibimu, dan sihrek, saudara iparmu, ingin bertemu. Qala la hajata li bihima, kata Nabi, aku tidak ingin bertemu keduanya. Amma ibnu ammi fahataka irdi, adapun anak pamanku itu menjatuhkan kehormatanku. Wa amma ibnu ammati, adapun anak bibiku, wasihri, dan iparku, fahuwa alladhi qala bi Makkah maqal, dialah yang berbicara di Mekah dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Tidak ada yang diterima kecuali Abbas ibn Abdul Muttalib. Falamma kharaja al-khabaru ilayhima bidhalika wa ma'a Abi Sufyan bunayyun lahu, faqala wallahi la ya'dhananna li aw la akhudanna bunayya hadha thumma lanadhhabanna fil ardi hatta namuta ju'an wa 'athsha. Abu Sufyan berkata, demi Allah, hendaklah dia izinkan aku untuk menemuinya, atau aku akan bawa anak ini bersamaku ke tengah padang pasir sampai aku dan anak ini mati berdua. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat jawabannya yang menunjukkan kalau Abu Sufyan sangat-sangat-sangat ingin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqalahuma, ketika Nabi mendengar kalimat itu, Nabi melihat kesungguh-sungguhan dan hati Nabi luluh. Suma adina lahuma, kemudian diizinkan. Fadakhala alaihi fa aslama, ternyata keduanya menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Wa ansyada Abu Sufyan ibn al-Harith qawluhu fi islamih, dan Abu Sufyan ibn al-Harith mengucapkan dalam keislamannya, dan mengiklankan, mengumumkan keislamannya. Wa'tadara ilaihi mimma kana ma madha, dan juga meminta maaf atas apa yang telah lewat dan apa yang pernah diucapkannya. Maka dia ucapkan bait syair pengakuannya, bait syair penyesalannya, la'amruk inni yauma ahmilu rayah la taghliba khailul lati khaila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kal mudlijil hayran adlama layluhu fahada awaini hina uhda wahtada huda bi hadin ghairu nafsi wa nalani ma'allahi man tarradat kulla mutarridi. Yang bermakna, aku bersumpah, sungguh aku dulu membawa bendera yang aku yakin bahwa tentara berkuda berhala latta pasti menang mengalahkan tentara berkudanya Muhammad, seperti Bani Mudlij yang bingung terdolimi malamnya. Hada awani hina uhda wahtada, inilah bejana-bejana ketika ditumpahkan darahnya. Huda bi wa hada bi hadin, tapi hari ini aku terbimbing ke dalam hidayah. Ghairu nafsi, bukan jiwaku yang kemarin. Wa nalani ma'allah, aku sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man tarraddu kulla matarridi, yang tadinya aku terusir dengan jauh, sekarang aku kembali. Asuddu wa an'a jahidan an Muhammad, sekarang aku akan membela, aku akan berperang membela Muhammad. Wa ad'a wa in lam antasib min Muhammad, aku akan membela dan memperjuangkannya walaupun nasabku tidak bersambung dengan nasab Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hummahum man lam yaqul bihawahum wa in kana dha ra'yin yulammu wa yufannadi. Sungguh mereka, tidaklah mereka berbicara dengan hawa nafsu. Tidaklah mereka berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan mereka adalah orang yang terbimbing. Wa in kana dha ra'yin yulammu wa yufannadu. Kalaupun mereka punya pendapat, maka pendapatnya adalah musyawarah yang dikumpulkan di tengah mereka. Uridu li'urdihim walastu bila'uk. Aku benar-benar menginginkan keridhaan. Aku bukan penjilat. Ma'al qaumi malam uhda fi kulli maq'adi. Aku bersama kaum dan aku tidak terbimbing ketika itu di setiap tempat duduk. Faqul li Thaqif, katakan kepada Thaqif, la uridu qitalaha. Katakan kepada Thaqif, aku bukan ingin memerangi mereka. Wa qul li Thaqif tilka ghairi aw'ida, katakan pada Thaqif, aku enggak akan berperang bersama mereka. Dan katakan pada Thaqif, carilah selainku, karena dia sudah masuk Islam. Fama kuntu fil jaisil ladzi nala amiran, aku tidak lagi bersama tentara yang di sana ada amir. Wa makana min jarra lisani wala yadi, dan bukan pula itu adalah usaha dari tanganku atau lidahku. Qabail ja'at min biladin ba'idah, ini suku-suku yang datang dari jauh. Nuza'i' ja'at min sihamin wa surdadin, faza'amu annahu hina anshada Rasulullah SAW qawlahu wa nalani ma'allahi man tarradtu kulla matarradi, daraba Rasulullah SAW fi sadrih. Dan diriwayatkan, wallahu alam, ketika Nabi mendengarkan syair ini dari beliau, Nabi menepuk dadanya dan berkata, anta tarattani kulla mutarrib, engkau yang mengusir aku ke tempat yang jauh. Jadi ketika aku terusir, bukan kau yang terusir, kau mengusir aku kemarin, kata Nabi. Yani dikritik syairnya ketika dia merasa kemarin itu dia terusir, padahal mereka lah yang mengusir Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Falamma nazala Rasulullah SAW marrid dhahran, qala al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka ketika di marrid dhahran, berkata Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, wa sadaha Quraisy, wallahi la in dakhala Rasulullah SAW Makkata unwatan qabla an ya'tuhu fayasta'minuhu idahu lahalaku Quraisyin ila akhirid dahr. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, wah sabaha Quraisy, duhai celaka Quraisy pagi hari ini. Ini kan malam, pagi hari celaka Quraisy. Kalau mereka tidak segera mendatangi Rasulullah SAW dan meminta keamanan, celaka Quraisy. Dan akan binasa Quraisy ila akhirid dahr, akan hancur Quraisy sampai akhir masa. Berkata Abbas, fajalastu ala baglati Rasulullah SAW al-bayda. Maka aku pun menunggangi baglah di atas keledai, di bawahnya kuda. Berwarna putih milik Rasulullah SAW. Fakharajtu alaiha hatta jiktul araq. Aku keluar dengan bigal Rasulullah SAW sampai ke perkebunan araq. Araq itu pohon yang batangnya atau akarnya dipakai untuk siwak. Pohonnya pohon araq. Seperti semak saja, bukan pohon besar, setinggi ini kurang lebih. La'alla ajid ba'd al-hitabah. Aku keluar ke sana, kata Abbas, kalau-kalau ada orang Quraisy yang datang minta keamanan. Aku khawatir akan binasa, akan hancur Quraisy kalau mereka tidak minta keamanan sekarang ini, waktunya. Au sahibu laban, mungkin aku mendapatkan orang yang memiliki susu. Au dha hajatin, atau memiliki hajah. Ya'ti Makkah fayukhbiruhum, barangkali ada penggembala atau ada orang yang biasa menjual susu dan sebagainya. Barangkali aku bisa memberikan pesan, sampaikan pada mereka. Segera meminta keamanan sebelum pasukan ini masuk. Qala, kata Abbas bin Abdul Muttalib, liyakhruju ilaihi fayasta'minu, agar memberitakan pada mereka segera keluar menemui Rasulullah SAW dan meminta keamanan dengan makna menyerah atau masuk Islam. Qala fa wallahi inni la asiru alaiha wa altamis makhraj lahu istami'tu kalama Abi Sufyan. Sungguh aku benar-benar keluar berharap kalau-kalau ada orang dari Mekah yang bisa aku ajak bicara. Tiba-tiba aku mendengar suara Abu Sufyan dan Budail ibni Warqa. Wahuma yataraja'an. Yang kedua-duanya mengucapkan istirja', maksudnya merasa musibah. Innalillah. Wa Abu Sufyan yaqul, ma ra'aituka al-laila. Sungguh kita tidak pernah melihat suasana seperti malam ini. Niranan qat wala askaran. Aku enggak pernah melihat satu pasukan besar dan cahaya api yang seperti ini. Catatan sedikit, walaupun enggak disebut di sini, bahwa Rasulullah SAW membagi pasukannya dengan sedikit-sedikit-sedikit mengelilingi seluruh jalan masuk ke Mekah. Dan semuanya disuruh untuk menyalakan api. Sehingga ketika orang-orang Quraisy melihat banyaknya api di kejauhan mengelilingi Mekah atau hampir mengelilingi Mekah, kecuali tempat tinggi. Dan mereka menghitung satu cahaya api adalah satu kemah. Satu kemah adalah sekian orang. Padahal satu orang menyalakan satu api. Maka jumlah kaum muslimin di mata mereka dilipatkan menjadi sekian kali lipat. Berkatalah Abu Sufyan, ma ra'aitul jaysh kallailah, wala askaran, wala niranan kallailah. Kami tidak pernah menyaksikan pasukan sebesar ini. Dan kami tidak pernah menyaksikan api yang menyala sebanyak ini. Ikhwan ibn a'azakum wa kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa yaqulu Budail, hadhihi wallahi khuza'ah hamashat al-harb. Tidak, kata Budail bin Warqa, ini paling khuza'ah, suku khuza'ah yang semangat untuk perang. Berkata Abu Sufyan, khuza'ah adallu wa aqal. Suku khuza'ah lebih rendah dan lebih sedikit jumlahnya dari ini. Min antakuna niranuha wa askaruha. Tidak mungkin Bani Khuza'ah sebanyak ini jumlahnya dan sebesar ini. Qala fa'araftu sautahu faqultu. Setelah mendengar suara itu, baru kemudian Abbas Ibn Abdul Muttalib memanggil, ya Aba Hamzalah, wahai Aba Hamzalah. Fa'arafa sauti. Abu Sufyan dan Budail langsung tahu suara itu. Abul Fadl. Yani Abbas, julukan kunyahnya Abul Fadl. Qultu na'am. Aku katakan na'am. Dan disinilah yang tadi saya singgung bahwa Abu Sufyan masuk Islam. Dan kemudian oleh Abbas didudukkan di tempat di mana pasukan tersebut lewat satu persatu. Ini Bani Fulan, ini Bani Fulan, ini Bani Fulan. Sampai ke pasukan hijau yang semuanya tertutup besi. Itulah Muhajirin dan Ansar. Aina Rasulullah SAW? Bainahum. Di tengah mereka. Kita akan lanjutkan insyaAllah pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.